Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan al-mizan. Wal mizanu lahu kiffatan wa lisanun. Mizan memiliki dua kifah, dua sisi. Daun timbangan ya, tergambar kan? Kalau timbangan itu ada kanan ada kiri kan? Daunnya. Walisanun, lisan. Lisan itu yang menjadikan patokan ratanya timbangan atau tidak. Kalau timbangan itu kan ada tengahnya itu kan. Tergambaran. Timbangan yang bukan cacing bukan. Yang gantung itu ya. Nah, itu kan ada tengah runcing itu kan. Waktu tuzanu bihil a'malu. Dengan mizan tadilah ditimbang amalan-amalan. Zahir kalam al-imam Ibn Qudamah yang menyebutkan yang ditimbang itu adalah amalan. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin. Dan barang siapa yang timbangannya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang khasiru, merugi. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka atau membuat rugi diri mereka. Fi jahannama khalidin, mereka nanti kekal di dalam neraka jahannam. Atau khalidin bisa dimaknakan al-muktu at-tawil, diam yang lama. Belum tentu kekal kalau dia mukmin, masih ada tauhid pada dia, tidak kekal karena tidak dibarengi dengan abadan. Asyarah dikrok ya nasihin. Qala syaikh rahimahullah ta'ala al-mawazinu jam'u mizanin. Wa lughatan ma yuqdaru bihi ma tuqaddaru bihi al-asya'u khiffatan wa thaqulan. Khiffatan wa thaqulan. Wa syar'an ma yad'u Allahu yawm al-qiyamati li wazni a'malil 'ibadi. Wa qad dalla 'alaihi al-kitabu wasunnatu wa ijma'us salafi. Qala Allah ta'ala faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa qala ta'ala wa nad'u mawazinal qisṭa li yawmil qiyamati wala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khawdalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim mustaqbal alaih. Wa ajma'a salahu ala thubuti zalika fa huwa mizanun haqiqiyun lahu kifatani li hadisi Abdillah ibn Amr ibn al-As ani nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibil bitaqati qala fa tudau sijilati fi kifatin wal bitaqati fi kiffatin. Fa hadithu fa tu'dhu as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi sijil fi kifatin. Fatwadahu sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Al-hadisu rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala al-Albani isnaduhu sahihun. Asy-syarah, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-mawazin, kata beliau, al-mawazin jam'u mizan, jamak dari mizan. Dari sini zahir beliau menyebutkan mizan itu banyak ya. Karena beliau mengatakan jam'u mizan, bukan jamak dari mauzun. Wa huwa lughatan ma tuqaddaru bil asya'u khiffatan wa thiqalan. Secara bahasa, mizan itu adalah sesuatu yang diukur atau alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, baik berat dan baik ringan ataupun berat. Wa syar'an, adapun secara syar'i, mizan adalah ma yad'ahu Allahu yaumal qiyamah. Ma yad'ahu Allahu yaumal qiyamah liwazni a'malil ibad. Alat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wa ijma'us salaf. Sungguh Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'us salaf telah menunjukkan akan hal itu. Allahu ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidin. Wa qawluhu ta'ala, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasidin. Wa nadha'ul mawazin, kami letakkan al-mawazin. Ada dua makna ya. Ini menyatakan mawazin di sini adalah jamak dari mizan, ada yang menyatakan jamak dari mauzun. Kami letakkan al-mawazin, al-qist, timbangan-timbangan keadilan. Pada hari kiamat nanti, fala tuzlamu nafsun syai'an. Lalu suatu jiwa pun tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun amalan dia tadi sebesar biji, mereka menyebutnya ya biji kecil ya, biji sahwi. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami tetap akan datangkan amalan-amalan tadi, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai zat yang menghisabnya nanti pada hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Itu pada lafaz fil mizan syahidnya ya. Dua kalimat yang dicintai oleh ar-rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Pada lafaz thaqilatani fil mizan, kemudian wa nadha'ul mawazinal qista, al mawazinal qista, kemudian pada lafaz yang di atasnya wa man khaffat mawazinu wa man thaqulat mawazinu. Semuanya itu tiga dalil ini menunjukkan apa? Itsbatul mizan, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Kemudian wa jama'as salaf ala thubut dzalik, kemudian para salaf dulu. Kemudian di sini kata al-Imam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa ijma' as-salafu ala thubuti dzalik. Para salaf ijma' akan ketetapan hal itu atau di dalam menetapkan hal tersebut. Sudah ada kesepakatan di kalangan para ulama. Disebutkan qala Ibn Qattan Al-Fasi dalam kitab Al-Iqna fi Masail Al-Ijma. Ibn Qattan Al-Fasi menyebutkan wa ajma'u ala al-imani wal iqrar at-tasdiq bil mizan alladhi tuzan bi a'malul ibad. Mereka sepakat para ulama akan beriman, mengikrarkan dan membenarkan adanya mizan, timbangan yang dengan timbangan tadi ditimbanglah amalan-amalan hamba. Faman saqulat mawazinhu aflaha wa najah. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia beruntung dan selamat. Waman khaffat mawazinhu khaba wa khasir. Barang siapa yang timbangannya ringan maka dia celaka dan merugi. Dan juga yang menukilkan ijma juga Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Atau Asy-Syarah wal-Ibanah, beda ya. Ada Ibanatul Kubra, ada Asy-Syarah wal-Ibanah, itu lebih kecil dia. Wa huwa mizanun haqiqiyun. Dan mizan tersebut adalah mizan yang hakiki. Lahu kiffatan, memiliki dua kiffah, dua sisi, dua daun timbangan. Li hadits Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sahibil Bitaqah, pada kisah Sahibil Bitaqah. Qal, Rasul mengatakan fatu wadha as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Lalu diletakkanlah lembaran-lembaran catatan tersebut pada satu daun timbangan dan catatan kalimat la ilaha illallah bitaqa kartu la ilaha illallah pada satu daun timbangan yang sebelahnya. Al hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Al Albani isnaduhu sahih. Hadis ini Tirmidzi Ibnu Majah dan Syekh Al Albani menyatakan sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Bab berikutnya atau masalah berikutnya yang disebutkan di sini disyarah wa ikhtalafa al-ulama hal huwa mizanun wahidun aw muta'addidun. Para ulama berselisih apakah timbangan pada hari kiamat tersebut satu ataukah banyak? Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan muta'addidun bihasabil umami, timbangan tersebut banyak sesuai dengan umat ini. Awil afrod, atau sesuai dengan person-person yang ada. Awil a'mal, atau sesuai dengan amalan-amalan umat manusia. Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Dikarenakan timbangan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali dalam bentuk jamak. Wa amma ifradu fil hadis fa bi'tibaril jinsi. Adapun dimufradkan dalam bentuk tunggal dalam hadis fa bi'tibaril jins. Ditinjau dari sisi jenis. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan wa mizanun wahid, timbangan cuma satu untuk seluruh umat manusia. Li'annahu warada fil hadits mufradan. Dikarenakan disebutkan dalam hadis secara mufrad, tunggal. Wa amma jam'uhu fil Qur'an, kata Syekh Ibnu Taimin, adapun dalam bentuk jamak dalam Al-Qur'an itu fa bi'tibaril mauzun, ditinjau dari sisi zat yang ditimbang. Wakil al-amrain muhtamalun. Kedua-duanya ada kemungkinan. Kedua-duanya ada kemungkinan. Wallahu a'lam, kata beliau. Bisa dilihat di situ referensi khilafnya. Antum bisa lihat Lawami' al-Anwar karya Imam As-Saffarini, Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Qira' karya Imam Al-Qurtubi. Walladhi yuzan al-amal li zahiril ayat as-sabiqah wal hadits ba'daha. Kata Syekh Ibnu Taimin, dan yang ditimbang adalah amalan berdasarkan zahir hadis yang telah lalu dan ayat zahir ayat yang telah lalu dan hadis yang setelahnya. Hadis yang mana? Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan tadi. Waqil, dan ada yang menyatakan shahaif al-amal. Dia menyatakan yang ditimbang itu shahaifnya, lembaran-lembaran amalan di hadis sahibil bitaqah. Berdasarkan hadis sahibil bitaqah, ya, yang dia mempunyai 99 catatan. Itu kan catatan yang ditimbang. Waqilah, ada yang menyatakan al-amil nafsuhu, pelaku itu sendiri. Di hadis di Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Sesungguhnya nanti akan datang seseorang pada hari kiamat yang al-'azim, besar, as-samin, gemuk, besar gemuk. Pada hari kiamat, namun apa? La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Tidak berat sedikit pun di sisi Allah sebesar atau seberat sayap nyamuk. Maknanya tidak senilai beratnya di sisi Allah dengan seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk, lu bayangkan. Nyamuk antum ambil. Nyamuknya bayar ringan. Ini sayapnya. Nah, saking ringannya tadi. Tidak ada nilainya. Orang kafir. Waqal iqra'u. Rasul mengatakan, bacalah oleh kalian. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak tegakkan bagi mereka pada hari kiamat nanti timbangan. Wa jama'a ba'dul ulama. Namun sebagian para ulama menjama', mengkompromikan. Bainan hadhin nusus. Antara dalil-dalil ini, dalil yang menunjukkan amalan yang ditimbang, dalil yang menunjukkan lembaran-lembaran, dalil yang menunjukkan apa? Orangnya. Bagaimana komprominya? Kata mereka, bi annal jami'i yuzan, semuanya ditimbang. Atau annal wazna haqiqah lis-sahaif, atau timbangan hakikat asalnya untuk lembaran. Itu hukum asal timbangan. Yang ditimbang hukum asal dengan lembaran catatan. Wa'aitu innaha taskul wa takhiffu. Dari sisi lembaran-lembaran tadi, berat dan ringan. Bihasabil a'mal al-maktubah. Sesuai dengan amalan-amalan yang dicatat tadi. Jadi berat ringannya sesuai dengan amalan yang dicatat. Wasaral waznu ka'annahu lil-a'mal. Sehingga timbangan itu seakan-akan untuk amalan. Jadi hukum asal yang ditimbang catatan, berat ringannya tergantung dengan amalan yang dicatat tadi. Jadi seakan-akan yang ditimbang tadi adalah amalannya. Wa amma waznu sahibil amali, adapun menimbang pelaku perbuatan, fal murad bihi qadruhu wa hurmatuhu. Maka yang dimaksudkan adalah kadar kedudukan dan kehormatan dia. Ya, maksudnya adalah kedudukan dan kehormatan dia. Wa hadza jam'un hasanun, wallahu alam. Dan jamak seperti ini adalah jamak yang bagus. Kita bisa lihat di situ referensinya Lawami al-Anwar dan kitab Ma'arijul Qabul di Syekh Hafidz Al-Hakami. Ma'arijul Qabul karya Syekh Hafidz Al-Hakami cetakan yang Saudi Arabia 3 jilid. Beliau penulis kitab apa? Kitab apa masih? Syekh Hafidz Al-Hakami kitab apa? A'lamus Sunnah Al-Mansura. Masuk bab berikutnya. Nashr Ad-Dawawin. Nashr Ad-Dawawin. An-nashr lughatan, an-nashr secara bahasa, fathul kitabi au bathu syai'i. Nashr itu membuka kitab atau menebar sesuatu, itu namanya nashr. Antum ada biji-bijian, antum taruh di tangan, kemudian antum lemparkan, itu namanya nashr. Wa syar'an, adapun secara syar'i, izharu shahaifil a'mal yaumal qiyamati wa tawzi'uha, menampakkan lembaran-lembaran amalan pada hari kiamat dan menyebarkannya. Jadi ditampakkan oleh Allah kemudian disebar-sebar. Wad dawawin, sedangkan dawawin jam'u diwan, jamak dari diwan. Wa huwa lughatan, diwan secara bahasa adalah al-kitab. Ya Rasulullah. Jam'u diwan wa huwa lughatan al-kitabu. Yuhsa fihil jundu wa nahuhum. Diwan itu secara bahasa adalah buku yang dipakai untuk menghitung atau mencatat pasukan, prajurit dan yang semisalnya. Kalau uji kita apa? Absen lah, absen. Nah, secara bahasa diwan tuh absen lah ya. Wa syar'an, adapun secara syar'i, as-sahif, lembaran-lembaran, allati uhsiyat fihal a'mal, lembaran-lembaran yang dihitung padanya tadi amalan-amalan, dicatat padanya amalan-amalan. Allati katabaha al-malaikatu 'alal 'amil, yang ditulis oleh para malaikat terhadap pelaku perbuatan. Jadi dawawin itu atau diwan, catatan perbuatan yang ditulis oleh malaikat. Fana syurud dawawin izharu shahaif al-amal yaumil qiyamah. Yang namanya nasyurud dawawin adalah menampakkan lembaran-lembaran amalan pada hari kiamat. Fatatayyaro ilal aiman wasyama'il. Lalu terbanglah ke kanan dan ke kiri. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnah ijma' al ummah. Dan apa namanya diwan tadi itu tsabit dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Qala Allah taala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'iran. Kemarin sudah lewat ya terjemahannya. Orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan wara'a dhahri, dari belakang punggung, nanti dia akan menyeru dengan seruan kecelakaan. Wa yasla sa'ira, kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam, neraka sa'ira. Wa qalu ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kiri, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, duhai kiranya aku tidak diberi kitab ini. Pertanyaannya mau ditanya Madi, mau lam uta kitabiyah. Kitabiyah haknya hak apa namanya? Hak apa? Haknya apa? Hak apa idil? Zaidah. Hak Zaidah. Hak Zaidah. Faiz. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu nak kamu sanit. Apa? jam ya Rabbi tenang itu nak turun ke bawah. Apa? Coba carilah. Dah, ada kasih anu. Enggak. Kita biyah al-haqqah. Gampang. Nanti kalau anda sebutkan pasti jawabnya. Oh. Antum sudah ingat pasti. Anda kasih tahu dokter Fiki pasti bisa jawab ya. Insyaallah. Ada enggak di situ? Apa di tasrif? Itu i'rab, data tasrif dia enggak cuma dari tasrif. Kitabiyah Maliyah Sultaniyah Dada Dada Kalau di Maliyah Sultaniyah tidak disebutkan ya. Sudahlah kalau memang tidak ketik. Dokter Fiki. Hak sakta. Hak sakit istilahnya. Hak sakta. Banyak dalam Al-Quran. Itu namanya hak sakta. Ya, ada wawu isba. Ada hak sakta. Dan itu tidak mempengaruhi makna. Dan taunya hak tambi. Ya, apa hak tambi contohnya? Hada itu kan, nah, itu hak tambi. Nah, di sana ada hak sakta. Hak sakta. Hak sakta. Kemudian? Wan Aisyah radhiyallahu anha, antum perhatikan ayat ya, antum perhatikan ayat di atas menyebutkan wara az-zahri, yang di bawah menyebutkan apa? Bishimalihi. Ya, nanti itu kesimpulan di samping di halaman 151 tadi. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tadhkuruna ahlikum? Ya Rasulullah, apakah kalian ingat keluarga? Faqal, Rasul mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahadan. Adapun di tiga tempat itu tidak ada seseorang pun yang ingat kepada orang lain. Yang pertama, ya rahmatullah, indal mizan, ketika mizan, ketika ditimbangan. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul. Sampai dia tahu timbangannya ringan ataukah berat. Yang kedua, inda tatayyuris suhufi. Ketika terbangnya catatan-catatan. Hatta ya'lama aina yaqa'a aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimali. Sampai dia tahu di mana jatuhnya catatan ini tadi, ke tangan kanan atau ke tangan kiri, au am, ya ada am, am waro az-zahrihi, atau di belakang punggungnya. Yang ketiga, wa inda sirat, ketika di sirat nah ingat keluarga sama sekali. Idza wudi'a baina dhahrani jahannam hatta yajuz, apabila sirat tadi telah dipancangkan, diletakkan di punggung jahannam sampai dia melintas. Rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihi. Hadis ini riwayat Abu Daud, Al Hakim dan yang lainnya. pada sanadnya ada kelemahan, namun ada jalan-jalan yang lain ya. Namun muallik intinya tidak menguatkan riwayat ini ya, tidak menguatkan. Karena Syekh Al-Albani juga menyebutkan apa? Daif ya. Disebutkan di situ jalannya dari Al-Hasan Al-Basri, dari Aisyah. Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Aisyah fa huwa munqati'. Wa li ajlihi dha'af al-'Allama Al-Albani rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu Syekh Al-Albani mendhaifkan. Namun ada penguat yang lain. Namun penguatnya dari Abdullah bin Lahiyah. Namun ringkasnya di taklik bawah itu pada halaman 151. Beliau menyebutkan fahadi mutaba'ah la yufrah biha. Mutaba'ah seperti ini masih tidak dibuat senang lah, masih tidak membuat senang. Kalau alam nampaknya mu'alik tetap mendhaifkan hadis ini. Kemudian di situ disebutkan wa ajma'al muslimun ala tsubuti dzalik. Kaum muslimun sepakat akan tetapnya hal itu. Ini tetapnya ad-diwan. Kemudian sifatu akhdil kitab, cara ngambil kitab tersebut. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini al-mu'min ya'khudh kitabahu bi yaminihi fayafrahu wa yastabshiru. Seorang mukmin ngambil kitabnya dengan tangan kanan, lalu dia senang dan bahagia. Wa yaqul ha umqra'u kitabiyah. Ha umqra'u kitabiyah. Ha um, apa maknanya? Apa? Isi fi'il ini ya? Atau apa? Coba-coba lihat di kamus itu. Atau carikan di'an. Coba cari semua. Di Arab sama ini. Itu kedudukannya apa? Isi fi'il atau apa dia? Yang ini. Isim fi'il amr. Maknanya? Wa amr bika binti qaisa kira. Tidak bisa beri maknanya. Isim fi'il amr maknanya sukun. Isim fi'il amr ya? Jadi satu paket ya itu ya. Umuqra'u kitab ya. Coba lihat kali yang di tafsir. Yang itu tafsir itu. Coba carikan di Al-Haqqah 19. Ini faedah. Lihat faedah nahunya apa. Kemudian Ibn Zaidin maknan ha umuqra'u kitabiyah ay ha haqra'u kitabiyah wa zaida. Baca lah zaida kama qala al-ghahir anna habi maknan ha inilah ya kitab maksudnya itu baca oleh kata di situ apa surga ketemu coba sini. Ya, apa? Lumayan ya. Ayatnya ketemu. Wakil kezalika ta'ala Ustaz. Mana ta'ala? Fa'um mana ta'ala? Hadatani Yunus ibn Abdul A'la wala akhbarana ibn Wahab wala qala ibn Zaid bi qawlillahi ha'um qura'u kitabiyya qal ta'ala. Ya, ini disebutkan ha'um 126 ha'um ay khudu wahakum wa ta'alaw maknanya ha'um ya maknanya wal ha' fi kitabiyya fil mawdi'ain listaqit wa kadha fi hisabiyya fil mawdi'ain fi maliyya wal sultaniyya. Ha'um bermakna apa? Khudu atau ta'alau. Hakum, haknya. Hakum itu sama hak tamdi ya. Ini loh, untuk kalian katanya. Mana penanya? Pena pun? Pilot? Standar. Isim fi'il tadi ya? Isim fi'il amar maknanya apa? Khudu ini tafsir Al-Rahman. Ha'um, ha'um qra'u kitabiyah, maknanya khudu, ta'alau, ikra'u kitabiyah. Wal kafir, ada pun orang kafir, ya'khuduhu bishimalihi. Dia ngambil dari tangan kiri, atau dengan tangan kiri, au min waro'i zohri, atau dari belakang punggungnya. Jadi ada dua kemungkinan, dari tangan dengan tangan kiri, atau dari belakang punggung. Fayad'u bilwail wassubur. Lalu dia menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan. Wa yaqul, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Wai kiranya aku tidak diberi kitab, aku tidak tahu apa hisabnya. Caranya, mereka para ulama menyebutkan, ya, dia ngambil dengan tangan kiri. Tangannya tangan kiri gini, tapi gini posisinya. Nah, dari belakang. Jadi tangan kiri diambil gini. Makanya sebagian para ulama tidak memperbolehkan ya untuk kalau dikasih atau ngasih ya pengambil gunakan tangan kiri dari belakang. Karena itu caranya orang-orang kafir mengambil kitab. Wallahu ta'ala. Ya. Hadapan pembahasan haud. Yang lainnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.